saya Bram Monata. Mohon maaf semuanya, terima kasih. Sampai jumpa pada bulan April yang akan datang bersama Ramayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Asal saja ada izin Tuhan, hati bisa Allah, kita jumpa lagi. Bisa Allah, kita datang lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan, hati bisa Allah, kita jumpa lagi. Bisa Allah, datang lagi. Selamat malam Lamongan. Jika opini jika hadu Terima kasih.